mereka melalui adh-dhulmah, kegelapan. Duna as-sirat, sebelum sirat. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aina an-nas, di mana manusia? Yauma tubaddalu al-ardu ardu ghayra al-ardi was-samawat, di mana manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lain? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hum fi dhulmati dun al-jisr, mereka di kegelapan sebelum jembatan. Hadis sahih, akhrajahu Muslim fi sahihi, dari Thauban radhiyallahu taala anhu, maka ketika mereka dalam kegelapan, saat itulah terbedakan antara seorang mukmin dengan munafik. Perbedaannya pada cahaya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka punya salat, mereka punya puasa, tetapi mereka dalam keadaan tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak mendapatkan cahaya. Bahkan mereka mendapatkan cahaya sangat kecilnya, sangat sedikitnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, dengan sanadnya dari Masruq, dari Abdullah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, yajma'un nas yawmal qiyamah, Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Disebutkan pada pertengahan hadis, fayutuna nurahum, maka ketika di dalam kegelapan Allah berikan cahaya mereka masing-masing. Ala qadri a'malihim, sesuai dengan amalan-amalan mereka masing-masing. Faminhum man yu'ta nurahu mithlal jabali baina yadayhi, di antara mereka ada yang mendapatkan cahaya seperti gunung di hadapannya, bersinar terang seperti gunung. Wa minhum man yu'ta nurahu fawqa dhalik, bahkan ada yang diberi cahayanya lebih dari gunung. Wa minhum man yu'ta nurahu mithlan nakhlah bi yaminih, di antara mereka ada yang mendapatkan cahayanya seperti pohon kurma di kanannya. Wa minhum man yu'ta duna dhalik, dan di antara mereka ada yang mendapatkan cahaya kurang dari itu di kanannya. Hatta yakunu akhiru man yu'ta nurahu ala ibhami qadamih, hingga yang terakhir mendapatkan cahaya, berarti yang paling sedikitnya adalah cahaya di ujung kakinya, di jempol kakinya. Maka dia melihat ke bawah kecahayaannya. Yudhi'u marratan wa yudfi' marratan, kadang-kadang bercahaya, kadang-kadang gelap. Begitu bercahaya, dia berjalan. Begitu gelap kembali, mereka berhenti, mereka bingung. Idza adha'a qaddama qadamahu, kalau bercahaya dia langkahkan kakinya. Wa idza tufi'a qam, kalau tiba-tiba padam dia berhenti. Karena mereka saat itu sangat takutnya. Karena sangat yakinnya, sangat beriman bahwa ini yaumul haq. Ini adalah hari yang benar-benar hak yang pernah diberitakan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau saya salah melangkah, saya akan masuk dalam jurang api neraka. Itu yang mereka takutkan. Fayamurrun, maka mereka sampai di sirat dalam keadaan masih gelap, dan mereka mendapatkan cahaya sesuai dengan apa yang diberikannya tadi. Semakin mengerikan suasananya. Wasiratu kahaddis sayf, sedangkan jembatannya tipisnya seperti tajamnya pedang. Dahtun mazallah, sangat licin menggelincirkan. Fayuqalu lahum, maka dikatakan oleh Allah pada mereka, undu, berjalanlah kalian. ala qadri nurikum, berjalanlah kalian sesuai dengan cahaya kalian masing-masing. Faminhum man yamurru kan qidadil kawakib, di antara mereka ada yang berjalan seperti melesatnya bintang meteor. Wa minhum man yamurru karrih, di antara mereka ada yang berjalan seperti angin. Wa minhum man yamurru katarf, wa minhum man yamurru kasyaddir rahal, di antara mereka ada yang berjalan seperti kuda yang gagah yang cepat. Di antara mereka ada yang seperti orang berlari. Fa yamurru ala qadri a'malihim, juga mereka berjalan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Hatta yamurru alladhi nuruhu ala ibhami qadamih, hingga berjalanlah orang yang cahayanya hanya di ujung jempol kakinya. Takhirru yadun wa ta'alluqu yadun, orang itu berpegang dengan tangannya ketika jempol kakinya bercahaya. Begitu padam, dia berhenti dengan ketakutan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, merangka dengan tangan dan kakinya. Wa takhirru rajulun, atau tiba-tiba tersungkur salah seorang mereka ke dalam api neraka. Wa ta'allaqa rajulun wa tusibu jawanibuhun nar, ada pula seseorang yang bergantung pada jembatan tersebut dan badannya dijilat dengan api neraka. Fayukhlusuna fa idza khalasu qalu, maka ketika mereka selamat, orang-orang yang selamat sampai di ujung jembatan tersebut, yaitu pintu jannah, pintu surga, maka mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi najjana minki, alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku darimu wahai neraka. Ba'da'an aranaki, setelah Allah perlihatkan kepadaku bagaimana keadaan dahsyatnya engkau. Laqad a'tanallahu ma lam yu'ti ahada, sungguh Allah telah memberikan padaku apa yang tidak pernah diberikan pada orang lain. Masing-masing merasa kalau diberikan kepadanya dari keselamatan itu pemberian yang sama sekali sangat istimewa. Enggak ada orang yang diberikan seperti aku, merasanya begitu. Padahal tentunya mereka yatafawatun. Ada pula di kalangan mereka yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, wujuhuhum kal qamari lailatal badri, wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Mereka melesat bagaikan kilat, tidak disentuh sama sekali api neraka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Siapa mereka? هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون, mereka orang yang tidak pernah meminta dijampi, yang tidak pernah memakai pengobatan dengan kai, dengan besi panas, dan tidak pernah bertatayur menganggap sial pada sesuatu. وعلى ربهم يتوكلون, yang bertawakal penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Mereka lah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 70,000 orang. Yadkhuluna al jannah bighairi hisabin wala adab. 70,000 orang yang masuk dalam surga tanpa adab. Tanpa hisab. Artinya tidak dihitung, hanya ditunjukkan saja selesai, dimaafkan. Adapun man yunaqash al-hisab udzib, siapa yang dihitung ujung-ujungnya diadab. Tetapi mereka-mereka yang la yuhasab adalah mereka-mereka yang hanya ditunjukkan saja kemudian mereka lulus dan dimudahkan oleh Allah dengan cahaya, sehingga mereka melalui surat dengan mudah, dengan cepat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apa keutamaan mereka? Keutamakan mereka tauhid. Keutamaan mereka adalah tauhid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa dalil lain yang menunjukkan tentang surat? Ada ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam yang berbunyi, wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya, masukin neraka. Terjadi perdebatan dua sahabat, wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Apa maknanya? Apakah semua manusia masuk neraka? Ikhwani fi din, a'azakum wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata satu sahabat tadi kepada yang lainnya, kita tidak membicarakan kamu dan saya. Kita tidak membicarakan diriku atau dirimu. Kita sudah jelas pasti akan disentuh api neraka dengan kesalahan-kesalahan kita. Lihat sahabat, tawadhu, tidak sombong. Merasa dirinya rendah di bawah. Kami tidak berbicara tentang kamu dan saya. Adapun kita sudah jelas. Yang kita bicarakan bagaimana para rasul yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Apakah masuk neraka juga? Ikhwani fillah a'azakumullah, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwa Hafsah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Bagaimana ini? Kok Allah menyatakan tidaklah dari kalian kecuali akan memasukinya, sehingga kalau dipahami secara zahirnya, kalian semua akan masuk. Kata Nabi SAW, tidakkah engkau mendengar ayat setelahnya? ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kemudian kami biarkan orang-orang zalim di dalamnya sebagai onggokan daging yang diazab. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ayat berikutnya mengatakan ثم ننجي الذين اتقوا, tidaklah dari kalian kecuali masuk neraka semuanya. Baru kemudian diselamatkan satu-satu sesuai dengan amalannya. Sudah dijawab. Tapi mereka, para sahabat masih berpikir, masuk neraka dulu, baru diselamatkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka kemudian terjawablah ketika ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, pasti kalian akan melewatinya di atas shirath. Berarti makna wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasuki, maknanya adalah melewati di atas shirath. Di atas jembatan yang dikatakan tadi ke hadis sayf, seperti tajamnya pedang yang sangat licin menggelincirkan. Pasti akan melewatinya. Apa hikmahnya? Beberapa orang bertanya, apa hikmahnya harus pakai lewat shirath dulu? Ahlu surga langsung masuk surga kan selesai. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah. Wa huwa ahkamul hakimin. Allah maha memiliki hikmah. Kalau engkau langsung masuk surga, beda syukurmu, berbeda keadaanmu dengan orang yang sudah melihat neraka kemudian selamat. Sama apa tidak sama? Beda jauh. Sesuatu kenikmatan akan terasa nikmat kalau dia melihat lawannya dan melihat saya selamat. Ini kenikmatan, ini lawannya, kesengsaraan. Dia melewati kemudian selamat. Itu jelas lebih nikmat, lebih bersyukur melihat bagaimana mengerikannya neraka. Tetapi tidak merasakan karena dengan secepat kilat sudah lewat. Sudah ada di seberangnya. Ini mukminin, shadiqin, wujuhum kal qamar lailatal badr, pengikut para anbiya, pengikut para rasul, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah mizan, timbangan. Ainu minu bil mizani, mana ucapan Abu Ja'far al-Tahawi wal mizan, yani ainu minu bil mizan, dan kami ahlus sunnah beriman tentang ditegakkannya timbangan. Jangan dibantah dengan akal, jangan dibantah dengan kebodohan, jangan dibantah dengan analogi, jangan dibantah dengan kebodohan kita, jangan. Kalau Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, wa nadha'ul mawazinal qisti, dan kami tegakkan timbangan-timbangan yang adil, maka amanna, kami beriman, kami percaya, karena Allah yang mengatakan. Jangan berkata, bukankah amalan itu bukan benda? Bagaimana mungkin akan ditimbang? Tidak mungkin. Itu otak bodohmu. Otakmu yang tidak beriman dengan kekuasaan Allah. Allah maha bisa, Allah maha kuasa. Dan maha bisa untuk menjadikan sesuatu yang sifatnya abstrak, bukan benda, dijadikan benda. Allah maha kuasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Anbiya, wa nadha'ul mawazinal qist li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami akan tegakkan timbangan-timbangan yang adil untuk hari kiamat. Maka niscaya kalian tidak akan ada yang dicurangi, enggak akan ada yang dizalimi. Walaupun sebiji darah, walaupun sebiji darah min khardal, kami akan datangkan. Walaupun sekecil atom sekalipun, kami akan datangkan, kata Allah Ta'ala. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang akan hitung, kata Allah. Bagi kalian susah, bagi Allah mudah. Bagi kalian, wah ini enggak masuk akal. Tetapi kalau Allah kehendaki sangat mudah. Kata Allah, wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang akan menghitung. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang berat timbangannya, maka merekalah yang akan mendapatkan kebahagiaan. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Adapun mereka-mereka yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah yang merugi, dan merekalah yang akan kekal dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Al-Qurtubi, idan qadal hisab, begitu selesai hisab, kana ba'dahu waznul a'mal, maka setelah itu ditimbang amalan-amalan mereka. لِأَنَّ الْوَزْنَ لِلْجَزَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْمُحَاسَبَةِ. Maka kata Imam Al-Qurtubi, maka karena perhitungan dan timbangan itu adalah untuk membalas mereka, maka tentunya setelah dihitung baru ditimbang. فَإِنَّ الْمُحَاسَبَ لِتَقْرِيرِ الْعَمَلِ. Ini amalanmu, ini amalanmu, ini amalanmu. Sama. Ini sholat, ini sholat, ini sholat. Itu catatan. Tetapi ketika ditimbang, sholatnya orang yang pertama lebih berat daripada orang yang kedua. Sholatnya orang yang kedua lebih berat dari sholatnya orang yang ketiga. Bahkan ada orang yang sholat, tetapi gak ada beratnya sama sekali. Gak ada nilainya di sisi Allah SWT. Lihat bedanya. Hisab dengan mizan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah ditimbang akan terlihat siapa yang berat timbangannya dan siapa yang ringan timbangannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ketika Allah sebutkan dengan mawazin, timbangan-timbangan dengan jamak. yahtamil an yakuna thamma mawazin muta'addidah. Berarti kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, bisa jadi timbangan itu tidak satu dan akan ditimbang beberapa kali dengan berbagai macam bentuk-bentuk penimbangan. Tuzanul a'mal yahtamil an yakunal murad mawzunat, atau bisa jadi maknanya timbangan-timbangan dengan jamak adalah sekian banyak yang ditimbang, maka disebut dengan mawazin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di dalam sunnah, dalam hadis juga disebutkan tentang timbangan. Di antaranya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Ada seseorang yang diambil, dipanggil dari tengah-tengah kepala-kepala manusia, kemudian dibentangkan baginya 99 lembar catatan dosa. Kullu sijillin muddal basar, masing-masing lembaran sejauh mata memandang. Bisa dibayangkan, satu lembarnya sejauh mata memandang dan orang ini memiliki 99 lembar catatan dosa. Tsumma yaqulu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, atunkiru min hadza syai'a, apakah ada yang kau ingkari dari dosa-dosa ini semuanya? Adzalamatka katabatil hafizun, apakah malaikat-malaikatku mendolimi kamu? Dilihat semuanya, betul-betul amalan dia, Allah jadikan dia ingat seluruhnya. Sudah kita singgung tadi pagi bahwa pertemuan ruh dengan jasad yang sempurna adalah di akhirat. Tingginya situna dira', besar 60 hasta, seperti ukuran Adam alaihi salam. Demikian pula dijadikan oleh Allah ingat semua, enggak ada yang lupa. Bukankah ini amalan kamu semuanya? Dia ingat semuanya. Qala la ya rabbi, kata orang tadi, tidak ya rab, aku tidak mengingkarinya sedikit pun, semua itu dosaku. Kata Allah, halaka min udrin, apakah kau punya udur? Au hasanah, atau mungkin punya kebaikan yang bisa mengimbangi dosa-dosamu ini? Fabuhitar rajul, ternyata orang itu sudah putus asa sehingga berkata, la ya rab, tidak ya rab, aku enggak punya amalan apapun yang bisa mengimbangi dosa-dosa ini. Qala bala innalaka indana hasanah, dikatakan kepadanya, bahkan kamu punya kebaikan. Wa innaka la tudlam, dan engkau tidak akan dizalimi. La zulmal yaum, tidak ada kedzaliman hari ini. Keluarkan catatan amal baiknya. Dikeluarkan catatan amal baiknya, kecil seperti kartu kecil. Bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah. Ahdiru, hadirkan. Maka orang tadi masih merasa putus asa dan berkata, ya Rabbi, ma hadhihi sijillat, ma hadhihi bitaqah, wahai Rabbku, apa nilainya atau apa bandingnya 99 lembar catatan amal dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang dengan kartu kecil ini, apa bandingnya? Maka dikatakan oleh Allah kepadanya, innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Maka diletakkanlah 99 lembar catatan di satu tangan timbangan dan la ilaha illallah di tangan timbangan yang lain. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala fi kiffatin wa bitaqa fi kiffatin fatashatish sijillat wa taqulatil bitaqa, ternyata yang 99 lembar ini ringan, sedangkan la ilaha illallah saqulat, berat. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La yuthqil syai'un bismillahirrahmanirrahim. enggak akan ada yang mengimbangi beratnya nama Allah yang Maha Rahman Rahim. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunya dari hadis Lais. Dan Tirmidzi menyatakan wala yuzqil ma'asmillahi syai, enggak akan ada yang mengimbangi nama Allah sedikit pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika lebih berat la ilaha illallah, maka dosa-dosa tadi semuanya diampuni dan dia masuk dalam jannah. Mengapa? Karena sudah terkalahkan dengan beratnya kalimat la ilaha illallah. Catatan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ma'ruf, ma'lum. Setiap muslim punya kartu tersebut. Sudah sama-sama diketahui bahwa setiap orang muslim punya kartu bertuliskan la ilaha illallah atau catatan amal baik, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadun rasulullah. Iya, semua punya. Tetapi kata Ibnu Qayyim, jangan dikira beratnya kartumu sama dengan beratnya orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ini. Hati-hati. Jangan kemudian berpikir, saya kan punya la ilaha illallah. Tenang saja, dosa-dosa kita akan kalah dengan la ilaha illallah. Kamu tahu beratnya seberapa kalimat tauhid yang ada di hatimu? Apakah kita tahu seberapa nilainya akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada di tubuh kita, di hati kita? Fil qulub, seberapa beratnya? Al-iman yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Seberapa iman kita? Bertambah atau berkurang? Ikhwani fi din a'azakumullah. An-nifaq nabatun yanbutu fil qulub. Yang namanya kemunafikan itu seperti tumbuhan yang tumbuh dalam hati. Dan seiring dengan tumbuhnya kemunafikan, berkurangnya keimanan. Sampai pada ujungnya menjadi munafiqan khalisan. Munafik yang murni, habis imannya. Di dalam Al-Quran disebutkan sekian ayat penambahan iman. Liyazdadu imanan ma'imanihim. Atau kalimat ayat-ayat yang lain. Fazaduhum imana. Bertambah imannya, bertambah imannya, bertambah imannya. Kan enggak ada yang berkurang dalam Al-Quran. Enggak ada yang kus imanu, enggak ada. Adanya bertambah, bertambah, bertambah. Ada seseorang yang tanya kepada para ulama, ya sadatul ulama, aku dapati bertambah, bertambah, bertambah. Apakah iman bisa berkurang? Dinukil dialognya dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni. Apakah bisa berkurang? Apa cuma bertambah, bertambah saja? Dijawab, uskut ya sabi, diam kau anak kecil. Aliman yanqus, yanqus, yanqus, hatta la yabqa syai. Iman bisa berkurang, berkurang, berkurang sampai tidak tersisa. Bisa habis. Ikhwan fillah na'azakumullah, masuk Islam itu mudah. Tetapi menyimpangnya, murtadnya lebih mudah lagi. Syaitan haris, syaitan bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia. Dan bersumpah di hadapan Allah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan syaitan berkata, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Iblis ingin di dalam neraka jahannam bersama mereka. Tidak mau sendirian. Artinya akan menyeret mereka ke dalam kekafiran. Yang sudah beriman pun kalau bisa dikurangi, dikurangi, dikurangi sampai habis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil kedua dari hadis adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu tentang seseorang. Kata beliau, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin, akan didatangkan seseorang yang gemuk besar. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udah, ternyata ketika ditimbang tidak mengimbangi beratnya sayap nyamuk sekalipun. Ringan, enggak ada apa-apanya. Waqala, kemudian Nabi bersabda, iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian mau ayat Allah Subhanahu wa taala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami enggak tegakkan pada mereka timbangan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bentuk penimbangan. Yang pertama tadi sudah dicontohkan pada hadis bitaqah. Catatannya yang ditimbang. 99 lembar dengan catatan la ilaha illallah. Ini satu bentuk penimbangan. Bentuk kedua adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, kemudian disuruh Ibnu Mas'ud untuk mengambil siwak dari pohon arak, wa kana daqiqus saqain, dan beliau dalam keadaan kakinya kecil. Faja'alat ar-rih takfa'uhu, maka angin menyibakkan kainnya radhiyallahu taala anhu. Maka para sahabat melihat betisnya yang sangat kurus kecil. Fadhahika, mereka semua tertawa. Fadhahikal qaum, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, mimma tadhakun, mengapa kalian tertawa? Qalu, mereka menjawab, ya Nabi Allah, min diqqati saqaih, ya Rasulullah, kami tertawa karena betapa kecilnya betis orang ini. Maka kata Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadih, lahuma afqal fil mizani min Uhud, ketahuilah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kedua betis ini lebih berat dari gunung Uhud nanti yaumul qiyamah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Abu Ya'la wal Bazzar dan lain-lainnya rahimahumullah, dinukil pula oleh Abu Nu'aym fil Hilyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini dan yang sebelumnya tadi menunjukkan kalau ada penimbangan pelakunya. Pertama, catatan ditimbang. Al-amil, yang mengamalkannya juga ditimbang. Bahwa kakinya berat karena kakinya dibawa berjalan untuk talabul ilmi. Karena kakinya dipakai untuk menempuh perjalanan yang jauh untuk cari ilmu. Kakinya dipakai fisabilillah. Kakinya dipakai untuk menolong. Kakinya dipakai untuk ini, untuk ini, untuk kebaikan, kebaikan, kebaikan. Maka akan berat kakinya. Demikian pula tangannya. Yang banyak memberi, yang banyak menolong, yang banyak menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Tangannya yang beramal dengan amalan saleh, menghidupi keluarganya, menghidupi anak-anaknya, maka tentunya tangannya akan berat. Sebaliknya, kalau dipakai kemaksiatan-kemaksiatan, akan menjadi ringan. Ini bentuk kedua, yaitu ditimbang orangnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kadang bukan ditimbang catatannya, bukan pula ditimbang orangnya yang melakukannya, tetapi ditimbang amalannya. Sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "At-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan." Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Bayangkan, timbangan jadi penuh dengan kalimat alhamdulillah. Demikian pula diriwayatkan di dalam kitab sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan kalimatan khafifatan alal lisan habibatan ila ar-rahman thaqilatan fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dan berat dalam timbangan. yaitu kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dan berat di dalam timbangan. Berarti kalimat itu ditimbang, na'am. Dan jangan berkata bagaimana, jangan bertanya kayak apa, karena engkau dan saya dan semua manusia tidak ada yang mengetahui bagaimana nanti yaumul qiyamah, bagaimana bentuk timbangannya, bagaimana, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang jelas berita yang sahih dari Rasulullah SAW pasti benar, dan kita katakan amanna bi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Apakah dalam Quran ataupun dalam hadis yang sahih, kedua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kalamullah. Sedangkan ucapan Rasulullah SAW, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, fala yultafat ila mulhidin mu'anid. Kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz rahimahullah, maka jangan menengok kepada ucapan seorang mulhid, ucapan seorang penentang yang berkata al-a'malu a'radun la taqbalul wazan, yang namanya amalan itu bukan benda, enggak mungkin ditimbang. Kata siapa? Kata mu'anid mulhid. Jangan dengarkan ucapan mereka. Wa innama yaqbalul wazn al-ajsam, kata mereka, yang bisa ditimbang itu kalau benda-benda. Adapun amal perbuatan, bagaimana ditimbang? Ini sok pintar dan sok tahu. Jangan dikira kalau orang itu sudah makan bangku kuliah, kemudian dia ahli dalam agama. Tidak. Belum tentu. Kadang dia alim dalam bidang dunia, Masya Allah, cum laude, lulus dengan bagus. Tetapi dalam agama nol. Profesor, doktor, membahas filsafat. Bahwa amalan itu bukan benda. Tidak mungkin bisa ditimbang. Karena dalam ilmu fisika, dalam ilmu. Sudah. Kamu itu awam. Loh, saya doktor, profesor, kamu itu awam. Awam kampung sama awam kampus sama, gak ada bedanya. Sama-sama gak ngerti agama, sama. Allah alamul ghuyub, Allah maha mengetahui segala yang ghaib. Allah maha kuasa, Allah maha bisa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kematian bisa disembelih. Mau ngomong apa kalian, wahai awam kampus? Mau ngomong apa? Hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan lainnya, bahwa nanti akan didatangkan kematian yaumul qiyamah, dan dikenalkan kepada penduduk surga dan penduduk neraka. Wahai penduduk surga, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab al-maut. Ditanyakan kepada ahli neraka, wahai penduduk neraka, tahu kalian apa ini? Kami tahu itu adalah al-maut. Kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Dan kemudian dikatakan pada penduduk surga, khuludun wala maut, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Demikian pula dikatakan pada penduduk neraka, khuludun wala maut. Maka ketika kematian disembelih, penduduk surga semakin berbahagia, tidak lagi khawatir kematian. Penduduk neraka ketika melihat kematian disembelih, semakin sengsara, semakin tersiksa, punah harapan. Mereka berharap ingin mati. Bahkan mereka berkata kepada penjaga neraka, ya Malik liyakdi alaina rabbuk. Wahai Malik, liyakdi alaina rabbuk. Mintakan kepada Rabbmu agar kami dimatikan saja. Atau seperti apa kata Allah, yaqulul kafiru, ya laitani kuntu turaba. duhai kiranya aku jadi tanah saja, selesai. Itu harapan mereka. Ketika kematian disembelih, putus harapan. Dan itu siksaan di atas siksaan. Siksaan badannya, siksaan fisiknya sangat menyakitkan. Ditambah dengan siksaan batinnya, harapan sudah tidak ada. Mereka dalam keadaan la yamutu wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Hidup yang benar, hidup yang normal, tidak. Mereka terus tersiksa. Tetapi kematian pun tidak akan menghampiri. Sudah disembelih dan tidak ada lagi kematian. Khuludun wala maut. Ini juga mereka pertanyakan. Masa kematian bisa disembelih? Kematian itu kan bukan benda. Astagfirullah. Betapa bodohnya mereka terhadap agama. Allah subhanahu wa ta'ala maha bisa untuk menjadikan yang bukan benda jadi benda. Mau apa? Bahkan disebutkan seperti seekor kambing. Tetapi semua penduduk surga dan penduduk neraka tahu itu kematian. Seperti Kabsy dalam riwayat. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian pula perkara-perkara yang ditimbang. Bisa catatan yang ditimbang seperti hadis bitaqah. Bisa orang yang ditimbang seperti hadis Abdullah bin Mas'ud yang kecil kakinya. Dikatakan lebih berat dari gunung Uhud nanti yaumul qiyamah. Dan bisa pula amalan solehnya yang ditimbang satu persatu. Bagaimana ucapan alhamdulillahnya ditimbang. Bagaimana ucapan subhanallah bihamdi subhanallahil azim ditimbang. Bagaimana amalan ininya ditimbang. Bagaimana jihadnya ditimbang. Bagaimana salatnya ditimbang. Bagaimana ditimbang. Dan tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Walaupun amalannya sama. Amalannya sama. Tetapi ketika ditimbang berbeda. Berkait dengan keikhlasan. Berkait dengan niat. Berkait dengan syarat-syarat. Berkait dengan sunnah. Sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah. Sekian perkara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallah ta'ala an yahdiyana wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil. Wa nasallah ta'ala an yudkhilana Allahul jannah. Wa a'adhana minan nar. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka dan masukkan ke dalam surga. Amin. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته